Qala musannif rahimahullah. Wa tushariku lam fi arba'ati umur. Wa tushariku yaitu apa? Lamma. Lamma berserikat pada lam. Wa tushariku dan lamma berserikat pada lam. Fi arba'ati umurin pada empat perkara. Pada empat perkara. Waya al-harfiyah, yaitu sama-sama hurufnya. Lamma juga huruf dan lam juga huruf. Wal-ikhtisasu bil-mudhari' dan masuk khusus terhadap mudhari'. Lamma juga masuk pada fi'il mudhari', lam juga masuk pada fi'il mudhari'. Jadi memiliki bentuk kesamaan. Wa jazmuhu dan menjazmkan. Lamma juga menjazmkan, lam juga menjazmkan. Sama-sama menjazmkan. Wa qalbu zamanihi ilal mudhi, dan membalik, merubah waktunya dari hal atau istiqbal menjadi madhi. Fakadzalika lam juga seperti itu. Jadi lam sama lamma posisinya ada beberapa hal unsur kesamaan. Kesamaan pertama, sama-sama huruf. Yang kedua, sama-sama khusus masuk pada fi'il mudhari'. Yang nomor tiga, sama-sama menjazmkan. Yang nomor empat, sama-sama membalik. Dari mana hal atau istiqbal ke mana madhi. Yang nomor lima, yaitu tulis dukhul hamzatul istifham alaihima. Dukhul hamzatul istifham alaihima. Yaitu masuknya hamzah istifham pada keduanya. Ay hamzah istifham namukan hadapil kawakib. Maksudnya istifham pada keduanya. Hamzah istifham masuk pada lam dan hamzah istifham masuk pada apa? Masuk pada apa? Lam, lamma. Baik. Jelas insyaallah. Berarti ada lima unsur kesamaan. Baina lam wa baina lamma. Baina lam wa baina lamma ada unsur kesamaan dalam lima lima segi. Unsur kesamaan dari lima lima segi. Baik, yang kedua, wa tufariquha fi arba'ati umur. Lamma berbeda dengan lam dalam empat perkara juga. Lamma berbeda dengan lam dalam empat perkara juga. Ahaduha, lihat, salah satu diantaranya, annal mangfiya biha ay bilamma mustamirrul intifai ila zamanil hal. Bahwasanya al mangfiya yang dinafikan biha dengan lamma fi'il mudhari' yang dinafikan dengan lamma fi'il mudhari, yang dinafikan dengan lamma itu mustamirul intifa, senantiasa ternafikan, senantiasa terniadakan. Sampai kapan? Ila zamanil hal, sampai waktu yang akan datang. Waktu apa? Waktu sekarang. Sampai waktu sekarang. Perhatikan ya, ana ulang lagi. Lama, ingat lama. Lama itu kan memiliki mana apa? Nafi. Salah lewat. So, lama di sini memiliki mana nafi. Dan fungsi nafi ini sampai kapan? Sampai ilal zamanil hal. Perhatikan, lama di sini kan memiliki mana nafi. Lama di sini khanana barakallahu fiik, memiliki mana nafi. Fahala nafi sampai kapan penafiannya ini? Sampai kapan? Sampai ila zamanil hal. Kalau zamanil hal ya wis selesai sudah. Ngerti salah kan? Maksudnya lah. Baik. Hakadah. Dan fungsi lama di sini memiliki makna nafi. Dan penafian ini sampai kapan? Mustamir terus sampai zamanil hal. Ba'da zamanil hal, kholas intaha. Penafian hilang. Baik. Bihilafi al-mangfi bilam. Berbeda fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Berbeda kan? Kalau fi'il mudhari yang dinafikan dengan lamma, berbeda dengan fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Perbedaannya apa? Berarti kan, kalau lamma, penafiannya hanya sampai zamanul hal. Fungsi lamma di situ mustamir sampai zamanul hal faqat. Bikhilafil al-mangfi bilam. Berbeda fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Sampai kapan dia? Fa'innahu qad yakunu mustamirran ila akhir. Mustamir terus menerus semacam ini. Contohnya, lam yalid, apakah Allah akan punya anak? Gak mungkin, mustamir. Pakai lam, gak mungkin pakai lama. Kalau pakai lama, batil. Kalau pakai lama, batil. Lima gak? Berarti saya pun Allah akan punya anak satu ketika. Ngerti? Lianna lama penafiannya hanya sekedar zamanul hal. Mungkin mustakbal, mungkin ada. Ngerti? Mungkin ada. Tapi kalau lama itu keadaannya. Tapi kalau lam, la. Fa innahu qad yakunu mustamir. Ai penafian ini, peniadaan ini, fungsi nafi ini itu mustamirran. Terus menerus, terus menerus. Dan sini beda tak? Beda. Ana ulang lagi. Ana barakallahu fiik. Lamma sama lam. Sama-sama memiliki makna nafi. Sekarang yang kita inginkan di sini fungsi nafi ini sampai kapan? Fungsi peniadaan ini sampai kapan? Kalau lamma fungsinya sampai zamanul hal. Mustamir ila zamanul hal. Tapi kalau lam juga punya fungsi penafian cuma sampai kapan kah dia? Kadang-kadang mustamirron. Terus menerus. Ai lam yalid. Seperti lam yalid, apakah Allah punya anak? Enggak punya. Mustamir terus. Hada fungsi lam. Enggak mungkin lam di sini antum kasih ke antum ganti lama, enggak mungkin. Kalau antum ganti lama, berarti Allah ini sekarang aja enggak punya anak. Mungkin besok punya anak, wasiat insyaallah punya anak. Wahada batil. Maka inilah perbedaannya. Terusnya, waqad yakunu munqati'an, dan penafian lam, ingat penafian lam. Terus, kok ada kukunya panjang ini terus? Allah terus. Waqad yakunu munqati'an. Kadang-kadang penafian ini terputus. Enggak mustamir, terputus. Terputus, sekarang ini enggak ada dan penafian terhentikan dan akan ada. Ngerti? Hadza ma'na munqati. Hadza ma'na munqati. Ai penafian ini tidak terus menerus. Ai akan terputus satu ketika dan akan ada. Hadza ma'na munqati. Idzan lamma penafiannya mustamir terus, tapi sayangnya hanya zamanul hal. Tapi kalau lam penafiannya punya dua, imma mustamir tanpa terhentikan, wa imma terputus satu saat. Jelas oleh halnya. Baik. Ya mislu hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah akan datang kepada manusia suatu zaman lam yakun syai'an mazkura, ketika itu dia bukanlah suatu yang disebutkan, bukanlah dia suatu yang disebutkan, dinafikan, dia asalnya enggak ada, dia asalnya enggak disebutkan, disebut dia asalnya enggak disebutkan. Tapi pakai lam. Apakah suatu saat dia akan disebutkan? Ya, akan disebutkan dan akan ada. Ngerti? Pakai lam. Berarti li'annal ma'na annahu kana ba'da dzalika syai'an madzkura. Karena dia suatu saat menjadi syai'an madzkura, suatu yang disebutkan. Berarti lam di sini maknanya apa? Maknanya mustamir tapi terputus. Kenapa terputus? Karena di sini ayat Allah Subhanahu wa taala ini lam yakun syai'an mazkura, hanya menafikan memang ketika itu dia enggak disebutkan. Ngerti? Ngerti enggak kawan anak? Tapi suatu saat dia akan disebutkan. Suatu saat dia akan disebutkan. Hadza fungsi apa ya? Lamma fungsi lam yang artinya muqati'an. Nak tidur tangan anak. Curang ini pohon, ini taklim. Pernyataan. Apa itu? Ini yang mengkotik sama yang makna lama. Ansar, Ansar. Sekarang Ansar, lama itu sampai mana Ansar? Zamanul hal. Kalau mengkotik bisa mustaqbal. Bisa mustaqbal. Cuma enggak mustamir, terputus setengah jalan nanti. Ngerti maksudnya? Asal. Kalau hal pasti zamanul, kalau lama pasti zamanul hal. Tapi kalau lam mustamir terus. Terusnya ini bisa mustaqbal, nanti terputus berarti muqati'an, wa imma enggak terputus sampai ila yaumil qiyamah. Hadza ma'na muqati'. Lama aku. Lama? Lama aku. Tadi ketika itu dia lagi makan. Hah? Ya Allah, lagi makan lo gak makan kok. Waktu itu dia tekan gak makan kok. Aku gak makan. Cuma ketika itu apa namanya? Penafian ini hanya waktu sekarang saja. Waktu sekarang. Berarti setelah itu nanti dimakan. Anu tanya sekarang. Hal apakah detik ini ente makan? Lama aku. Ayah ketika itu enggak makan. Hal ketika itu. Dua detik yang kedatang ente makan atau enggak? Ya mungkin aja makan. Itu jangan bilang. Hal akal tal hari sa'ah. Lama aku. Ya lama aku berarti nanti zamannya lama. Agak sedikit lama. Ima anta enggak selama makan selama-lamanya ila yaumul qiyamah. Wa ima anta. Sekarang enggak makan, besok enggak makan, besoknya lagi makan. Kok terputus? Tapi kalau lama, menceritakan yang sekarang ini. Sekarang ini saja. Hah? Kalau yang kemarin-kemarin. Lama, dilaan itu loh. Nah, terus jadi ada kan itu? Saya belum makan kemarin. Kemarin amsi. Kalau aku amsi.